mangan rujak lawang diinep di trombo luar. Eh, kayak kentrung arek. Aku nginep ono sing ngajak dene ketangkep becane awak. Ngono-ngono iku wis jodhone. Cekintung waktu kemat petuntang petuntung watu ekumat. Tuolang amuk. pancen aku biyen cilik diwulang pinter sekarang wis gedhe dadak rapian aku rapi loro gak tau kangelan pengurusan jang pangan saben dino lancar kok nyambut cawe dewe-dewe cek gak kekurangan aku ngomek ngunut dulu barek ngunut piro kok cek kurang ae delo arek lah iki cek ayu ayu ne mulut tak tolehi ngalor ngedul cek gampangi dipameri duit 500 wis gucelai mulai oleh kenalan tak kucono jeneng samaran kadang-kadang tawara jenengku Bambang supaya arek wedok cek tambah merah aku pian dulur wis tau kisinan go arek wedok karepku tak jak manganan aku gak iso maca yo gak ngerti tulisan dadak mlebu bengkel prasaku rumah makan mulo betiku pancen jailo kancaku kabeh podo alo aku iki dulur pokoke wedok ana bedhes dipukuri ae erungku wis mau tanggo arek wedok petengan rambute dawa prasaku arek prawan rambute tak cekel dadak buntute jaran aku dicentik geblak tiba kaya kaya aja apa kok kapan ya sae at sae mulai are aduh ya aduh mbok ayo konres kendaraan ini juga izin juga rejek hanya nak kurai gedek ini gak kulina ya ini gak turunan orang gendeng juga izin ngomong tok gak ngombe ya kecut sir-siran tok kadang dikawin ya selok peo kalau mangkelan biasa guyon-guyon mangkelan marai gelis dulu loh aku gak tau mangkelan tambah suwe tambah kaya pecut awakku yon eh tak cicil ane cicil hei alam dicek saya seorang seniman asal dari kota Surabaya rekaman ini untuk hiburan supaya pendengar bisa gembira dilarang kita melarang pada orang yang sedang berpacaran tapi awas yang punya kenalan nanti akhirnya jadi penasaran tukulang konek gowo opor ono tempe kok diuyai wong donyok iki gak tak godhong kelor wong dulur ipe kok diuyai gak enak tapi bujangan kalor ngidul gak ono tujuan kulone bengi turune dhewean kepingin anget ngeloni bantal paling enak kemanten baru isone mati nek bulan madu jam pitu sore wis mapan turu lampu dipateni tangane ngermet sambung aku tau tadi kemanten anget kula bojoku tak sayang sayang tak turokno kasur tak bantali tangan bareng aku disengkur tak kepuk kancinge lawang luang ate ate aku seeling areke ayu kate encil kuning tampian wong lanang mele-mele nanti bareng oleh bojo cacak pensiunan maling tapi uteku tapi wes insap mari ngape barang ikang wahab gawa duwe tablet mulene jam papat bareng disuntek tata liru tutupi kecap namung semanten sairan kula sailan boten bolong karado ane gak kaya aku. Yo apa sakmono kae awak rasane penting priyang gak karuan iki. Kaya apa sing dhisik ngutangno duwe wis kena welut ndase ireng. Mari nunggu dware wedok digepuki bapakne. Wis akibat kura kandhas ae. Mari ki apa maneh mari. Tak jaluk dulur-dulur ae sing ngrungokno kidungan kok le mangkelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apane? Nyatek ae. Loh, halo? Kartola. Tekon di, Rek? Tekon di? Pas mudun. Mudun teko apa? Lah menak no wong iku. Ono ngamun. Lah mudun tekon di lak ngono. Kapal terbang. Loh, numpak montor mulu. Wah, kaya-kaya konlo. Lho kok iso numpak montor mulu iku asale ya apa? Lho, aku lak danginan Jakarta. Melok apa iki? Lho, lah melok rombong. Rombong apa? Rombonge bakso. Lala apa tutul bakso nang Jakarta itu? Rombongan apa? Itu lho, sepak bola. Oh, bal-balan? Lho. Olahraga itu penting banyak ini. Mama Munawar sudah tenar. Tapi di sini gak ada. Oh, kok ini gak ada? Tunggu aja gak ada yang kerungu. Paling sing akeh 20 sempu kono ya. Bukan itu. Kan kayak cilik, durung tau mimisen ya? Lala apa mimisen itu? Aku kono lak malah jadi wong buaan. Bareng pertandingan ya apa? Wadah dah, bareng. Liprine dunek no pit. Kon dadi apa sih? Wis iki kalau ngarepe gol iku dadi tablek iki lho. Apa? Tablek. Wis ngarane wis mencel kabeh iki ngono bek. Ah iya kaya lambemu iku wis. Oh, terus ya apa terus? Bareng bal diguir mungsuh aku tenang. Wah, wis tenang kalem. Tenang kalem, tenang tak lirik. Kok iso tenang lah apa? Ya aku kaliren. Lah gak mangan dhisik. Delok slai bal. Oh, bareng bal digiring. Bareng bal digiring tak colong. Oh, kok genan ndi? Genan pacar turu. Lah bal kok colong iki? Dhewe kono lambe abuh gak kena tangane wong liya iki. Oh, kok anu bal iku kena awakmu. Bareng kena aku tak giring. Oh, terus. Kowe tak satuk mlaku bal wong surat apa kowe. Iku mlebu nandi iku? Nang nggonku dhewe. Lah bunuh diri kon niku. Wis bareng penonton ambek rombong aku diseneni. Iya. Eling-eling aku iki wong wis gerang daplok. Iya. Wis bareng diseneni lawan isin. Iya. Tak kuwamplengi kabeh. Bareng kok kamplengi? Wah, wong nonton ngawur aku. Bareng ditawur, tawur aku dibanting digepuki. Iya. Ndek bantal terus ngelilir ngono. Kon mangipi ta? Ngipi. Kon gak tau dipacul wong gegermu ta kon. Ngomong meten-meten teng dadak ngipi mana-mana lek ngomongi ipe ni di sini no. Nek tak ipe no di sini. Mulane untung mesti gak beli gue cepotan pisan. Saya gak angin lek ngomong. Ya mbola soalnya gak nak tendeloni ya. Wah kau ni. Eh Omahmu kok bangun? Oh, buru aja tak bangun. Wah, jadi bangun kocok nih, kocok apa ya? Wah, plastik. Nah, kocok plastik ya apa ya? Ngomong kamu kocok biasa. Kan tak delok menjeru, waktu kamari telu. Telu? Di situ kamar apa? Ruangan tamu. Di situ? Kamar tidur. Yang buru jauh, yang peteng. Kamar macet. Lulu. Oh. Kenapa kan? Kenapa kamar mayit itu? Gendeng awan itu. Oh, kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang. Kok menawa nek tamu-tamu nginep. Lemari ning wake. Yo temen. Lemari wesi. Kaya apa? Sing lemari waja. Eh? Lemari waja. Lha malah dadi wong penjara. Sing tas tuku iku sing ukir-ukiran. Lolo yo apa? Bareng dibuka waduh. Wadah temenan lho. Mambu curut tok nuwun. Di rumah kamu oleh kulele. Gak ngono. Lho lak si anyar ah dadi warung tak delok wah ku njero warnane opo. Wis gombal opo sing gak ono ndukune iku. Lho. Kenapa nyusu ta ya opo kene? Heh. Kalau aku jange mau kepethuk kon ora sarasen. Lha opo? Wong kepethuk men jengkelno ati rek. Lho gak ngono. Sayang ya. Omahmu nduk ngarep wis kok bangun. Iya, soalnya topengan. Iya, bareng nang mburi. Dapurmu elek. Yo yang ngene iki lho. Dapurmu elek dapurmu. Heh, wong jange gak murang-muring malih murang-muring. Lha apa? Ya dapurmu dhewe. Ngomong-ngomong. Kok murang-muring apa? Gak murang-muring. Omahmu sing arep kok bangun. Tak bangun. Sayange bareng tak delok nang mburi dapurmu elek. Semenen dapurmu. Ya, apa? Dapurmu semenen. Kadang mung umpama dapurmu tak botong ngono ya. Cita sing kok maksud dapur iku apa sih? Lho, ya rai ku iki. Oh, wong desit. Oh, iya kon wong kutit. Nek cara kutaku dapur, nek cara desa iku pawon. Eh, pawon nah. Ojo kate dapur lho wis pawon ngono lho. Cara biasa. Iya, bangunan ya cek gak elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan? Ya karepku iki ya nek iso ya awan nyambut gawe sore objek. Amel aku mari. Temen ta. Kuwi objek ah. Sore. Iya, yes, bener sapit ae. Belum. Sapit. Mola? Lha apa? Durung nyambut gawe sprinting-sprinting. Iku anu sate iku. Embo nek ngono. Nyambiti sate. Iya. Sing penting tak ya asile ya lho. Nek iku gak gelem ayo golek belung ae. Lho. Lho, kaya apa? Lho belung lho larang sak kilo piro? Nek kon gelem kirim nang luar negeri, lho sak kilo kon nang luar negeri. Engko tak dhisik. Dodol sawah ae. Kon belung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos itu perang juta. Ya diglumpukno dhisik. Wis akeh dikirim. Oh. Mbok klambi apik karo celana apik disuweki marno ditambal maneh. Yo. Dikira. Iya, lak malih bongkar pasang mesin. Lah ya dikeki bletokan, cek gak ketara lek wong golek belung ngono lho. Iya. Iya, iya. Iya. Gelem akon. Gelem wis. Soale ngene lho, golek belung pancene enak. Lek belung garingan wis entek, belung telesan. Di dalam gonmu trung dino wis nglumpuk pisan. Tangga buyar. Lha apa tanggo buyar iki? Lah ya apa ndelok ambune. Ngomong amu kok iki. Wedi kon iki diprotes karo tanggo-tanggo ta? Mengganggu kesehatan e tanggo. Ya izin. Bilane lho. Ndolek balung ae sama izin lho. Lah jaga batine akeh lek gak apa-apa ta? Durung oleh kaya rasane omah katut iki rasane. Kon mesti ana sing kok wedeni. Iya. Wedi apa kon? Kirik lho. Wedi apane mbere kirik? Lho omong amu kon iku. Lah kirik ayo gampang. Kirik lho, kon nek kepengin ngapokno kirik, ngapokno carane ya. Kirik turu dedepono nang mburine. Ha. Nek wis setengah ngantuk ya. Iya. Buntute batek seret-seret. Kawani yen. Kawani. Kawani. Kalau yen kon cilik durung tau diculek wong seprapat ngono. Lha apa? Omong amu. Heh? Nyatek-nyatek. Oh, sak ngene wis carane. Kaya bengi. Nah, mbuh. Ono mburine jagal biasane ono belungi sapi ya. Tempoli sapi. Di gunung mesti akeh kirik. Iya. Lah nek situ ae gak apa-apa. Menang awakmu. Iya, iya. Tuku daging sak kilo ya, uncalno njabani pager. Lho durung oleh balung itu torok dhisik. Lho lho. Lho gak ngono lah gedhe ndi asile belung karo daging. Tak dhisik. Kon ngajak nyambut gawe tak ngajak aku melarat to. Lho carane tak dudukno. Iya. Lek pancene dhuwit ku akehan belunge ya. Tuku daging sak kilo di uncalno nang njabani pager ditampani kirik. Milih ndi kirik iku daging karo belung? Oh, omong amu. Ya milih pilih dagingnya. Nah, mencolot nang jabani pager, iya. Belung seretan seret lho. Oh, lek kon. Iya. Balung tarik tak seret seret. Iya. Wong kirik iku nanti ndelok daging iku koyo ngon besuwal-besuwal. Iya. Daging entek, iya. Buru aku lho. Omong amu. Kon diuber. Iya. Lho ya mlayu wae. Lho ambekan gak nututi. Pedi numplek ta kon. Ya apa? Lek kon anjene kate kenek kon dekem mbarek ngrengo. Aku ngereng. Iya. Dirike ngereng. Iya. Kegrimisan. Iya. Ana uang direkere. Iya. Aku katut. Iya. Ngomong amuk. Dilebokno di kamar beleng. Iya. Apane lak dikekah karo. Ngomong amuk. Kok niku opo wari jak nyambi sembarang kok kak gelem iku. Kok niku ngajak loro kan niku. Hei, halo. Oh, sabari. Waduh, menawar amek Kartolo. Iya. Sopo rek sepurane ae? Apa? Aku gak iso metu kon sebab omahku iki ada kutho. Iya, penyene desa nek. Iya, cange nang kutho lak ngliwati alas ah. Iya. Ate iki waya bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan. Wong menungso kok wedi karo kewan sih, Pak? Lho iya pada umume alas iki ora akeh tawon ta. Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho. Apa maneh nek tawon gak wedi macan? Iya. Macan apa? Lho macan galak-galak loh. Dari wong tuto ngene ri. Kon kok nek liwat alas kepethuk macan, macan lak gereng ah. Iya, ngentangan wong mesti gereng. Iya. Darene wong tuwa-tuwa dhisik ono gereng dhisik. Iya bener. Iya. Mesti macane melayu. Wedi. Wong aku kono gereng aku gereng. Iya. Wah, wah. Macan melayu. Iya. Bareng ngono macan wis melayu kepethuk tawon. Iya. Apa ambek tawon? Lho, padha umume tawon lak ngentup. Ngentup. Lah nek wis wong dientup tawon, lho entup. Entup lak kari ya? Iya. Entupen. Tak bales. Iya, balesen. Tak entup. Entupen. Lah nek entup ku kari. Oh, enak kon enak gak duwe entup kon. Oh, mawari. Lah pon entupe wong sok kari. Bareng cak iki kepethuk kon lho. Ambek Munawar cek dadi mirek ya. Apa? Nek pancen aku salah ya salah nek bener-benerno. Oke salah ae wis. Engko dadi kon njake salah. Kon njake salah ae ngomong njake salah. Nang bengi rak mari melekan. Mulane kon kok rada ngantuk iki. Iya, melekan iku apa? Wakjo nglairno iki. Kon sempel kon. Lho, putune wakjo nglairno. Sing wedo. Oh iya. Nglairno rek, masalah. Apa? Oh, rupa arek. Ini berasa rupa janggel. Lha nglairno yo arek ri. Melekan sewengi, kon gak melekan, Lur. Arek iki durung tadi garis wong ya. Kon gak melekan? Mapun odur. Oh, melekan ruwame rek. Ana apa ae nduk? Waduh nduk kono pengasah otak, ono sing sekak. Iya, kudu ono sing karambol. Ono sing tetetan, ono sing ngantuk, ono sing keras. Ngantuk ya apa sih? Ono sing ngantuk wis mulekan kepinginane. Antarane. Nduk kono badhean, Rek. Eh, badhe aku situk kan sing bati. Iya, nduk kono. Lho, kan tak sejarahi. Kan tak jatimu ya. Apa sih badhamu? Moro tuane Munawar mati merotoli. Soalnya tak badai, gak bisa mbadi badai aku. Kan ini durung tahu dicakar sama orang tua. Kan ini kulapa sih. Kan ini kulapa. Kan ini ngomong pribadi lah, apa orang tua itu. Kan elok-elok noi. Soalnya mbadi badai aku gak bisa. Ya apa sih badamu? Sejarah ini. Nah, yang ini, tak badai ya. Iya, iya sih. Nek iso tak burui sepeda sing. Nek iringannya oma tak centel sing kanuk bahan ini kopek. Tuh, sepeda colongan ya. Colongan lah. Sepeda, sepeda aku dewe. Oh, jadi sing dhisik aja tadi. Iya, badin ya. Wis, ayo. Tiba sami gocer, gak iso sambat tau apa. Tukang becak kudanan. Waduh, waduh sambat. Kok ini ngablok ayo mbak dewe, gak masuk akal. Ini lho, wong bisu. Oh, gak iso. Wong kulak puhung, wong kulak puhung. Eh? Wong kulak puhung. Gak iso. Wis katok. Tentara terjun. Waduh, kok ini mbak dewe ngawur. Apa? Katok. Apa? Tiba sampai gocer gak bisa sambat iku munu arek bayi. Loh arek bayi ya kan? Iya arek bayi ya. Ayo tiba dias kebentuk sampai gocer paling ya. Tumon kau nato atuh lho. Ya kalahku karo bayi toh. Ayo badin badi aku. Sutok ae wis. Apa sih? Wong dodol bandeng apa sebabnya bandengnya kok dicak-icak diguai. Loh iku sing dodol gendeng. Loh gak cocok. Oh, gak cocok. Soalnya gak payu. Gak cocok. Katok apa? Katok apa? Mergo iku barang colongan. Wah, badan apa barang colongan. Iki lho badan sapi ku sikile piro sih? Oh, sapi sikile papat. Lho gak iso. Ya kon sing mliru. Lho. Ayo, papat. Gak iso. Takon wong sak menika enek sapi ku sikile papat. Gak iso. Sapi ngono sikile 8. Lho, nah, iki masyarakat nomor piro kaya ngono? Oh, iso sapi sikile 8. Lah nek sapi ngadeg, delok teko ngarep sikile piro? 4. Lho, teko ngarep loro, loro. Teko ngarep loro. Iya. Teko mburi? Loro. Piro pisan? 4. Teko iringan kiwa piro? Loro. 6. Iya. Iringan tengen? Loro. Ayo satu kuwi sing le 8 kan. Gak kon iki gak ngono ne gendeng teko turu nan takon iki. Hancen 8 kok ajakno. Oh, ngono trekalan kan iki. PTK sing le piro wis? PTK ya 2. Gak iso. Lho. Gak iso sekolah ilmu hewan penting iku. 2. Gak iso. Piro? 6. Gak iso. Nang PTK 3. Oh iya lah. PTK 3 ngiyo di MP. Tambahno 2 dadi sikile sedinah. Bidik telu. Oh, iya, saya kita badai mana? Iwak opo, gak iso ngalor, gak iso ngidul, gak iso ngetan, gak iso ngulon, katok kon. Iwak bingung. Gak iso, cik nyasar. Ayo. Cik kedasan kisinan juga yuk. Iwak botoan. Loh, wong iku urip kok. Ono ambekan iki kok. Ah, iwak lento. Gak iso, iku lak bareng opo iku, gak bernyawa iku, ayo. Iwak opo? Ya? Iwak opo sih gak iso ngalor, ngidul, ngulon, ngetan. Nah, katok. Katok. Iwak kecepit. Ah, wis kan iki rusak. Gak kon kapan bongko ngono kapan to. Kon jengkelno ati kon iki. Wong badan ngono dipamerno kancane. Salahku karo kejepit. Wis ta ngene lho, wong aja guyon ae, sing penting nyambut gawe. Nyambut gawe panjenengan. Sebab nyambut gawe iku lek panjen temen lho, dadi lan enake aja sampe nyeleweng ya. Dadi kan mau dhewe nyambut gawe blas. Luwes aku bendino nyambut gawe. Ya opo iki tapi ngaku-ngaku lak golek objek. Iki aku takon wis kawin. Ya wis ri. Ya wong bojomu duduk gudel. Oh. Ngene iki lho. Wong takonmu sengak kon iki. Lho, wong iku ya nek rabi wong iku murid 17 ke atas, dan nek 17 ke bawah iku termasuk arek. Anak ya wis akeh iki masuk kon. Wah, kon entuk gak ro le. Ya terhitung ya rabi wong. Oh, anak wis 6. Ya napa ya? 6. Hah? 6 kok gak tau rono. Jarine 5. Kon aja silep anak ta. Oh, mati sitok. Oh, mati loro. Tak icak. Padahal wis api lanang nek sindil lah dicak. Arek durung tau dipermak wong iki lho pokoke. Yo, kok menawa mati nyabrang terus keterak sepur sapa ro. Gak tau nyabrang. Ah, tapi anake arek iki. Kateng-katenge. Hebat hebat. Oh, temen. Iya, wong iki titisan jagone ngene iki lak turunan horne. Tapi cucuke gak ono. Aja mah cocok untune lek gripis kabeh. Nek di orene tak abluk kon. Tapi anaknya, tapi sing loro ini di jago. Loncengnya turunan loh. Sing lanang, sing kembar. Iya. Sing situk gondol, situk gondol. Nggak sing gondol itu warna tingkahnya, tapi besok pinter. Oh, cerdas. Paling enggak, besok ini pilot. Iya. Tapi sing gondol itu meneng. Meneng. Besok ini gede paling enggak rasanya itu gendeng. Iya. Omonganmu sengain nemen tambahan. Sing wedok tambahan ini, lincahin nemen. Kalau misalnya ngono jari ke garu kan. Walau sing wedok itu langsung nemen. Erna ya. Iya waduh, bisa ngelak duit cepet. Oh, loh. Apa lah kan cepet. Wong metu diluk nang pasar-pasar ngelak. Oleh bumbu, oleh kelotok. Oleh uya. Terus tak gawa nang omahmu. Tak ngemis lah. Oh, lu apa. Tapi sing penting kan jonsok manggelan. Bab arek gak mesti kadang-kadang cilik ane ngono gede-gede dadi wong sing sing pinter lah sapa ro wong iso nyengeri bareng wong tuwa sembarang lek saka turunan titisan mesti ngono iya titisan kaya awake dhewe masak ro awakmu gak mau biyen lahir turune pahlawan Diponegoro sapa ro lah masih aku lah iya aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu lah gak ro wong zaman biyen lah masih aku yang ngono lahirku saiki kaya ngene biyen turune ngambung ya kan ibu wis apa ya bojone waduh endi oh gak tau metu nah ya gak iso metu wong gak ngerti sego tamu welek nemen iku kok tadi sik rumah samu bojoku ku apem ngono ta lho maksud sing sego ngono tamu kok jeneng bojone Kartolo Kartolo jalan bojone lancap irunge mbangir iya bojomu irunge kaya manuk betet arwah niku asale entek ya mereka tak krikiti hari kene tau metu kala metu nyene tau metu sepisan waro jubru berkere mbu sampe tutu dindimbung opo iki enggak anake omong amu kene tapi mesti bojoku ya gak ngejokno nek macake lho oh lek macak tau macake klopo tangane siwil bareng gendeng ah nyandang nganggo iki lho brai ta brai oh nek budal rapat PKK bareng yo kowe dari kuning, rambi kuning, kudungi kuning, buntune kuning. Kami itu teragam. Nek bujune konyo-konyo paling-paling gelungan cici. Lalu luru. Kadang-kadang bengi cici limo. Lho nek parak esuk sama selikur. Iya. Ora male keceput rek ilang. Tapi nek masang sanggul iku gak tumen nang gedhe nyeneng-neng. Cilik-cilik tak keceput-ceput tadi rambutnya arang ya. Wapang sisa nek melakune nang andi langkar hak langkur. Kaya iku lho nyit-nyite lho. Tapi depe Malik mesti ngono, tangane Malik bisa nih. Tangane ya paten celiker. Sing tak erani bojoku nek berai kebajut. Napa? Jam papat esuk jangan budal rapat jam 7. Wis tangi. Ngono apa? Jarku blak, gluk ngeblok glepung ta. Gak ngerti nek gepuki gelungane. Wah, wis wong wedake gak apa-apa, jane wong wedake ya seneng berai ana sing gak seneng. Ayo, mak-mak. Ngono. Iya, iya. Dijik ae. Lho kon dia dijik aku. Iya, iya, aku tak dijik ya. Iya. Mari guyon-guyon mesti nemu susah. Iku wis gandengane ana donya. Mari seneng susah. Eh. Kunawar, Bang. Ngerti ta? Aku iki bojomu ta, anakmu kan. Wong ngomong kon kredit iki. Ya apa rek, digoleki wong wedok ngetan, ngulon, ngalor ngidul sampe bingung dadakan prapatan tolak-tolak koyo bido. Arek iki durung tau dikeplekno embong iki lho. Mangkel aku iki mangkel. Ah mangkel iku gak di embong ini rek. Di omah. Lah apa sih ngene prapatan iki? Dadi penunggu jalan ta? Iya. Kok nyambut gawe keleleran. Untung-untungan kan duwe bojo aku gak nyambut gawe. Yo gak gelem sih aku. Nah, carane nek gak dibelanja wong lanang, wong wedok nang omah nek gak nrimo belanja. Ya sing ngerti mosok gak iso nyambut gawe becak rek ngene. Wong becak lho. Becak umum. Bojone sapa becake Munawar umum. Pantesen. Ya apa kene. Kunci kene kunci. Kone gak wingi, gak mang esuk, gak saiki kon kok eker kok kunci. Kecekan. Aku budal mang lewat tak tari si kon, Dik. Kunci iku tak tinggal. Gak sampean gawa saiki kon takokno. Oh, gerang-gerang kok masak gejekan ngene embong delok uang iku lho. Iya, kok nek nggusu untumu ketok bareng aku. Omong apa? Yo sis. Kok iso aku lho? Aku teko lemari ngeblak, gak ono uang, cewek gak ono, maling. Yo. Iku mang ngene kon tinggal nang pasar. Cewek mulur iku. Cewek kawung, ono ayo mandi. Teles aku sing njupu. Mulai. Mulai wong ngono gak gelem dadi maling. Kon ku gendeng aku niku. Maksudku tak jupuk iku tak PP perlu ngeceke disisam terus gare. PP nang endi aku wis mumet goleki gak ono. Peniratan Bu. Dol yo. Gendeng ya. Gendeng. Alah apa? Ayo ngomong ayo ngakuan gak ngaku mu tak palu jitokmu kon. Kon iki wong wedok tatarsan kon niku. Ngomong-ngomong masuk nih buri penirat buri nih penirat sendi penirat buri gak ada, gak ada hari sarungmu yang beja kabel lho terus apa? Gak ada yang dondi, gak ada itu gak ada yang? Saya gue dari Yuti mang ada sapari sapari? Kancamu, ya itu paling wah gak pisan gak pindu ingin nani mendayah merunuh kan sugi kopi terus kan tinggal bayar arisan tak tinggal metu diluk tuku rokok punggasane lepek sak tutupi dikesak. Panjane sapari turunane bangsat panjane. Jasane kongkon ta iku. Beke dikongkon sepero. Cek bareng alinge ngono. Beke liwat sapari terus sampe sing ngedol. Omong-omong. Aja plongo-plongo kok tak tabok nduk kene iku. Wis saiki ngene. Ya apa ayo. Cek gak dibaleni. Pumpung durung ya. Kon mulia. Aku tak metuki sapari, tapi kau nek teko omah nempuro beras telung kilo. Saya apa? Deplu og deplung, Dik. Terus saya apa? Wis, ndayo apem. Eh, tadi apem? Lho, aku lak jangi metuki sapari. Tak runding secara halus gak kena kasar. Japano kasar. Mbuh mati safari, mbuh mati safari. Kok yo apa iku mati safari tumpuk ae. Karepmu ya apa? Yo aja ngono dirondeng sing api, tapi golek ana. Iya iya wis. Mene gak ngaku yo, ya apa carane diurus. Sing genah dadi geseran. Wis ana dene Pak. Golek ana lho yo. Wis ana dene Pak Beca. Ana, ngamang mlayu kok. Ngandel prato tangki ae. Niku gak ngajar ta wedok ngandel prato iku. Golek ana lho yo. Enak cepet. Cepet lengo-lengo titik gak apa-apa. Cekuyon. Iya iya. Iya iya. Awas nek gak ketemu, teko omah tak preteli untumu. Ya apa hari itu? Ambek wong lanang wani ini. Gak mah itu kan sing tak rabi biyen. Ah, anak ibu tak hijau ini. Ah, panjang uang nak mari bunga mesti susah ibu gantengan. Apa-apa, yang penting tak entah ini panjang. Halo, Wan. Luri. Ngomel ijen lah, pada uang indun lah. Ya kan lelak-lelak. Kan itu lah apa ngomong sing tanpa rewang ini. Sakjane aku kata ngomong karo kan. Ya, ngomong apa? Ngomong apa sih? Kan wingi bahasa nang. Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. No, no. Cara Jawa? No. No. Apa no? Ya nutak itu. Apa perlu apa kan mbak? Oh no, kan wingi jam 8 nang kono. Oh iya, jam 8 esuk. Yumu bayar arisan aku nang pasar. No, oh, itu kesempatan duit duit ya bapak tak bayar. Ngomong kamu enak. Tapi japan no bayar arisan. Iya, kan mendayar nang omahku kabeh gak ono iku aku kelangan. Loh. Kelangan? Iya, syukur alhamdulillah. Gendeng lakon niku. Lho, kok iso aku mendayo terus kok iso kelangan niku? Dengan sendiri niku niku mesti nyurigai aku. Lho jelas, sedikit akeh kon tak curigai banget. Nah, saiki ngene aku takon. Sing ilang pitikmu ta? Sewek, sewek. Heh? Sewek, sewek. Iya. Sewek sapa? Sewek tu. Ah, aja guyon. Oh, yakin ya. Ah, lanang-lanang kok sewekan. Eh, gendeng niku. Sewek bojoku. Oh, tadi sewek bojomu. Iya. Duduk sewekmu. Duduk. Lah iya, bojomu sing kelangan gak muring-muring kon sing gak melok kelangan kok memeti. Eh, aku melok mrombol dik kono sing kok nang aku goblok. Oh, termasuk kon iki ndarane aku. Ya jelas, saiki tak eling nawar. Apa? Sembarang iki tanpa bukti aja mesti ndarane wong. Iki lebih berat lho, kon nek tak lapurno. Dukum dhewe kon, temen. Aja ngono ri kon iku. Lah kon secara nudu terang-terangan ngene jare. Wong aku jare dari. Aku mono wis wong lho, eh. Dari bojoku. Lah tembung jare ta? Iya. Tapi buktine lak gak ono. Gak ono. Eh, sapa? Buktine. Ayo, buktine gak ono tapi ya ruwet tak cekel kon. Lah kon iki nyolong tak gak. Ngomong nyolong-nyolong sewek. Soalnya bojoku ngeruh. Dikandani tombol. Tadi kan darahnya aku temen. Iya. Sewekmu hilang pira sih? Loro. Iya, aku sinjil. Loro, ya. Ngomong berapa jangan nangis. Iya, gak nangis loh. Yang montok-montok ngomong kamu. Mewek, mewek, mewek. Gak mewek, nyen potongan ini mewek gini. Iya, pancen aku sinjil. Apa-apa sih? Iya, iya, ya, apa? Aku gak terima loh. Oh, gak terima? Nek iso tak runding secara kekeluargaan. Kon, nek iso. Balik no. Si aku takon, lirik sewek itu sewek apa sih? Sewek kabung. Ah, beda pinggirnya. Nanti ini lewong. Susah pikirnya. Genjeng aku ini. Lama lagi kidungan ada ini lo drog kayak kan. Mau ini aku timbangi. Timbangi, timbangi. Terus aku gak bisa balik, aku lapor. Terang-terangan, wis saiki kon aku ambek kon gak dulur-duluran. Maksudmu? Wis gak dulur-duluran, gak konco-koncoan. Apa karena sepele kon gak sepala? Sepele sepala. Barang sepele ya tak gak sepalu. Omong kan kayak gede. Tak kayak gede. Lapor. Iya. Apa lapor nanti kan? Lho nang sing ndukur-ndukur. Kayak to. Lentang mendung. Ngono nek digugu tuwek-tuwek nek ngomong guyonan. Nang kupingmu tak ewer-ewer gini. Sing ndukur-ndukur iku sapa? Repot nang bapak polisi. Oh, nang bapak polisi. Ya apa? Perkara cewek. Lho wong desa nek sing ngatur lapor nang Pak Lurah dhisik. Oh, lurah. Lho ya apa? Kok nambah aku tunggal penduduk sak kampung ya? Iya. Tapi ini pekara lurah ya uga rupanya luramu. Lurah hanya ri. Eh, luramu hijau tak putih? Belang telon. Le, rumah samu kucing ya lurahku. Ya, lurah siapa sih? Ya, lah Baseman. Oh, Baseman? Ya. Ya lah, pura dik, nak panjang ini kan lana sejati. Pak Baseman gue mau mbong meneng. Tapi ya. Itu murang-muring melek. Di tenono, kalau nak tega ambil aku ya. Lapur no. Aku pesen ambil luramu. Apa? Ngocok mana lurah Baseman sih jilur telu. Ayo, jajaran rong bolu. Nek kepethuk aku sampe nomong aku ya. Iya. Tak cokot iki kupinge. Lho, ayo. Ri. Engko tak dhisik, kon iku dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kon nambe aku ping pindho kon ngancam lurahku. Nek panjane omonganmu koyo ngono tak sampe nang Pak Lurah. Ya, sampe nang. Enten nang kene. Heeh. Ngono nek abur barang perkara sewek ae. Atas iki rejekane sewek. Aku iki lancangi wis salah tek nyumbari lurah. Lah iki nek lurah teko, aku dikecek tangi sana anak bojoku. Omong durung tak blonjo ae. Tambah tua tambah ayem, urip tambah tua tambah tentrem. Sebab daerah kene kuwi umum, gak ono lurah sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh setuju cocok tau dadi lurah. Lah ngomong mau dadi lurah iki. Saking umum dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. Wis. Mbo aku dadi lurah iki. Aja anu lho kan lho. Wong sing jaran lurah kaya aku iki lurah sugih, sugih donya, sugih ilmu, iso ngilang gak iso bali. mulane sembarange teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur telo, nandur pari, cukul pari, dan critane manungsa urip, nandur pari cukul alang-alang. Lah nyatane aku iki, aku urip di desa kene temen, aku gak tau geger bare uang, mulane aku pilih dadi lurah. Loh, semenjak tadi lurah apa ini? Pembangunan luar biasa. Ojo sampai kalah di desa liyane. Sebab aku tadi lurah Wicaksono. Lurah sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku ini? Wis, ati omaku gedung. Magrung-magrung pinggir rembong. Tandurane lombok terong. Walijane pating kloyong. Sopo si metik udele dodong. Wis. Lawang lurah soge, sampak kena ke paribasan, lurek wak lurah basman, saking soge ini, soge cikar, soge bendi, soge kebo, soge sapi, soge bebek, soge meri, soge kloso, soge tinggi. Sapa kone? Ojo anu lukun, tak lukun lho. Mendayo, tak kelabok kalau banyak iwan kok. Ngarek kok. Sampai ngadek lah lurah? Lho apa? Ngapa kan ini? Sampai ngadek. Lho, wis lho ngadek lho. Kulo jangan ngenten kepentingan. Jadi kan iki ono kepentingan. Monggo tak. Lho, warek iki opo rek? Kon ku mendayo tak ngerampok kon niku. Ku mendayo kok trap silae koyo ngono iki lho. Aku ngono lurah ngerti. Lah sing ngarani sampean toyo sinten? Ya opo arek kan wong tuwek kesrekalan. Ku tak aran tak kandani ya. Napa? Sing diarani umum wong mendayo nak ya. Ndelok keadaan dan waktu. Ngerti ya? Nggih. Nek Pak Lurah emang nulis ta utawa wong maca buku ta terus kari kula nuwun biasa. Engga nek gawe gak apa ora kok seret lho kaya apa kok niku. Kula kadene lapor. Lah nek kon lapor kon seret. Kon lapor kon seret. Lah dadi lurah seretan aku. Oh goblok ku tak jeguk dadamu rontok jantungmu kan kok. Wah, rek kok mangsane ku anakmu ta aku iki. Kok lurah suwe-suwe nek ngomong tambah lucu. Putumu lucu iki. Isi ngene. Nggih. Ya. Isi ngene ya kewan. Lali aku. Iya. Isi ngene ya. Lah jeng mumpun awal sih. Nggih. Nah, ya ta. Mulane saiki aku takon. Kok dungaren? Kon kok sampak teko kene? Ayo ngomong kok. Kula kadang repot. Dadi kene mati kempot. Ya. Iku selop. Sekop. Ungkulan iki jange moncrot. Aja prisisan lho. Oh, atan wae. Lah iya, api lapor sih, api lapor. Lah nek pancen kon iki ape lapor, ayo ngomong aja cocokmu. Iki lho, ngomong labimu ngomong ya apa jelas iki. Niki ngeten, Pak. Iya. Kula enggak ada persoalan. Tadi gede cilik kon iki duwe persoalan ya. Persoalan. Iku malu, apa itu? Persoalan. Lah iya, persoalan. Atus sih apa iki? Niki kulo sedikit kata niku kulo niki kelangan. Kelangan. Cita. Kau nak ngomong sing kena, ojo ngowos ngomong. Soalnya macam tentang cendelon ini. Itu ono persoalan ni apa? Kelangan? Nggih. Apa sing ilang itu? Pun sewek. Oh, sewek ya? Sewek kali. Hmm. Tapi si nyolong pun jelas ngaku. Loh, wis jelas? Ampun. Tapi si nyolong wis ngaku. Tertangkap basah. Lho, wis seru wong arek iki kon. Ampun. Susur. Iku lho sumur. Ngarani semur. Iku lho, ojo bubi tak kon pas dupo iki lho. Aku ingin ngomong apa kan? Sundur. Aduh, aku ingin ngomong sepur. Syukur, syukur. Jadi ada yang nyolong, Tanjo? Jelas. Nah, ini. Tiap-tiap laporan, kudu tak citep. Loh, ya. Kalau ada buku, kebal buku. Kudu. Dicatat. Kudu tak catat. Nek secara ngomong aja, secara lesan, bisa diulangi, bisa ditambah, dikurangi. Tapi kalau dicatat. Gak iso. Iya, iya. Nah, ya. Saya sih kok tak takut dulu, ngomong signal ya. Iya, Pak. Sebab aku roh jenengmu, mbok menawa nama samaran sok ngerti. Ya, katakon iki kon. Jenengmu sapa? Munawar. Omamu enggo endi? Wes lupa kok plak-plak ya takon iki. Oh, arek kok tak jejek rongkongmu lu peok kon, Bu. Arek kok aboge. Lah bener omamu enggo endi? Cara pundi, Bu? Cara gonku tak kon endi? Ora saiki, ndek endi? Nggih. Ndek ya kan ndek ya. Ayo. Omamu ndek endi? Tandis kidul gang loro nomor 48. Munawar rene arep apa? Apa-apa arep. Nek Munawar apa-apa arep, aku gak uman. Lho, prek kok cek grangsange kon niku lho. Ya apa sih kon iki badakno? Oh sampean ewangi mawon. Oh, kliru omong ping bang. Wis sakjane kurang cepet. Oh, ngene ya. Munawar rene ana rempelune. Munawar rene ana prentulu. Munawar rene ana metuntung. Munawar rene ana pupune. Kok priye lho, Pak? Kok iki tak tok. Kon rene iki mang ana gawene apa? Aku iso ngomong per gawene apa ngene. Ana gawene apa? Kula repot. Ngrepotno sapa? Sapari. Oh, sapari ya. Wis, jelas nek sapari iki mang sinyolong ya. Malah ngeten, Pak Lurah. Iya, apa. Sak derenge kula repot mriki wau sapari ngumbar rama. Lho, ngumbar swara? Lurahmu sapa? Lho. Kon nek repot-repot nang lurah sapa? Lho. Lurah anyar. Lho, bener. Basman. Masalah yo kadang ono sing ngerti. Bener wonge meneng. Iya. Muring-muring elek. Masalah iya. Mangan kloso damen. Kok tak culak mripatmu kan kok adakno. Kan iku kesandaran kepang ta iki? Mboten, sapi ini lu mangan damen. Lah yo sapi iku lak ngono. Wah, murah kan iku. Sapi nek kadung murang muring. Lah, cek wedi kanan cek wedi. Tak saparing. Lho, lah nek Pak Lurahmu jenenge Pak Baseman iki. Iya. Ojo Pak Lurah Baseman siji loro. Iya. Jeren 20. Masalah kerek. Cokote kupinge kene. Kang lak gak di kuping kok dicokot. Ya apa rek? Sapari ini lho. Nek ngono jelas terang terwaca. Lah, nggo gasu turu. Apa dikira aku gak wani wong? Oh nek ngoten Pak Lurah ning minangka asu. Oh kok tak kok tak jejek gegermu kan kok. Kedelunget kon. Sapari sawangane lolo bobok-bobok rene. Mengenge kok jaran bidan tak. Polamu tok ae iki ya. Wis saiki ngene. Nggih. Ayo nang sapari. Nek gak tak rampungi, nek gak tak urus tambah suwe tambah dodro. Lho, kampung rusak. Iya. Perlu gak sampean. Lah, perlune sampean putus enten mriki. Ayo ana wis, monggo. Ayo. Tak rupokno dhuwit payu 10.000. Iki mang aku nempur entek petang kintal. Lho, male torok. Tapi gak apa-apa, wong barang colongan ngires tak gawe slametan supaya aku iki slamet gak ono alangan apa-apa. Apa maneh aku nemoni alangan dina iki. Waduh, tepak temen ini. Iki tumpeng wis ono, jajan pasar wis ono. Kari tuku kembang ambek golek menyan. terus mampir nang tonggo-tonggo, perlu tak undang. Ah, budal ah. Riri. Sapa ri? Duh. Nek tumpeng rek. Wadah iki tepak iki kok. Tumpeng kuat dhe temen. Kita inceng iwak opo ae rek. Iwak opo ae? Yo, iwak petik ada no. Duh, kate lapar iki. Ini loh, dia. Sapa iki? Aduh. Kok lapar ri? Yo. Lalo, tanganmu iku sik mamile. Kok apa? Nang gonmu kon gak ono. Gimana aku merenya, tapi nyeleondo aku. Wadah, nyeleondo. Nyeleondo. Alah, apa nyeleondo? Tanganmu kok operasi tumpeng ini. Soalnya tak delok kok ono. Apa? Barang wungku. Iya, aku api selamatan. Oh, selamatan tak? Jangan ini undang awakmu. Aku mau seru. Eh? Ono ulune petik kentir duk kali, tak turut, tak induk kentir. Cita. Kau niku uang tak luwak kau ni. Kau iso ngurut wulu. Wis iki ape anu nyelametke betonmu ta? Iya, supaya selamat. Saiki tumpeng iki wis tak pasaran awakmu. Sing ujugno, heeh. Tukang ujugno. Aku tak undang-undang lho. Masuk akeh ri. Heh. Wong loro ae golekno sing loro-loro titik. Loro sing loro-loro titik. Iya. Iya, gak doyan mangan nang kon warek dhewe ngono ta. Dadi kok pasaran aku ah? Iya. Wis undang-undang. Tak undang-undang. Undang-undang. Wis di pasaranno gampang. Kene, Pak. Iki mang sapa? Ayo. Iki sama lho ya. Iki ngurus sama. Loh, monggo. Loh, Pak Lurah. Loh, kon lho. Nggih kali. Oh, Far. Wis menawar. Iyalah. Ngerti kon tekaku rene. Ngerti kenduren. Ora apa. Aku rene ape ngurus safari. Oh, persoalan safari pun dipasrahkan kula. Loh, kon sing ngurus ya? Safari mboten enten. Sakniki dipasrahkan kula tanggung jawab kula. Di sana kon ya? Nggih. Urusan apa? Tumpeng. Loh, tumpeng ya sik niku. War, boleh urusan tumpeng ya sik niku. Oh, kalau tak tunjuk dulu lho. Ojo peringisan dulu. Urusan perkara kok nang tumpeng. Urusan apa? Urusan nek garo takono ta. Apa? Safari iki duwe persoalan karo aku. Ya apa? Lho, wong mari nyolong cewek kok. Cewek? Iya. Karo lelek tumpeng ya pasrah mbak aku. Ayo mulai. Ojo ngawur ae kon niku. Lho niki lho safari. Lho iya lho. Ayo. War. Mau ngejak lurah. Iya, aku mau maling wis. Pak lurah. Iya. Ngerti tak aku rene? Ampun. Kok apik kelakuanmu nak? Mulai cilik apik ulun. Kok tau elek arek kene apik terusane. Pak lurah iki bolon ndu. Bola-bola ya kan niku. Lah sampean ngejokaken. Sebab ngene nek lu pelapurane Munawar. Nggih. Kok dawa tanganmu kon? Lho, tangan ndak tangan puret. Lho, puret tangane nek ndak. Ngerti apa? Ngerti ndak kon iki? Lah lurah iki bingung adakno. Bingung ya, si aku gak bingung ngurus ulun Munawar. Ngene, urusan iki. Nggih. Gedhe cilik kon kudu ngakoni. Nek sampe kon gak ngakoni, lain kon. Kalau ngaku ini persoalan apa? Persoalan yang ini. Kon cari nyolong CWE bojone Munawar. Sinten sing ngomong? Munawar. Sampean percaya? Lho iya percaya. Sampean selaku lurah nggih. Iya. Napa sampean nek dicoplok dadi lurah? Wis sabari. Ri. Nggih, nek dilereni dadi lurah sampean. Oleh diancam ngono. Iya. Sampean kok ndarani kula nyolong cewek niku. Napa sampean semerap ya, Mbak? Karo. Boten semerap? Iya. Lah kok sampean percaya laporan Munawar? Iya, apa kok percaya iman? Masalah. Kok teka-teki soal kon niku, tak mun seneng ya teka-teki soal kon niku. Terus Munawar ngomong napa kali sampean? Munawar nyolong nek kon nyolong. Munawar nyolong. Kon nyolong resek. Iki lho, kon Munawar ngomong nek kon nyolong bebek. Iku becak. Kon nyolong cewek. Iya, ngomong ngoten, Cok. Iya. Boten ngomong napa-napa. Iya. Karo bawa Pak Lurah. No, nanggak kon. Lu primis kan tak narik iki. Kula sing nyolong panjenengan. Nah, nek kon rumangsa nyolong, nggih, gak perlu akake omong ya. Nggih. Iki ono pengampunan. Mumpung durung persoalan meningkat ke atas. Nah, kan iki besok balikno. Persoalan tetep persoalan. Iya. Rene kula niki gak ada kajat bengi niki kula niki slametan. Nggih. Iya. Monggo sampean kali Kartolo nyakseni slametan dina niki. Iyalah. Nek mantun slametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali Munawar. Sing penting rezeki. Oh, ya wis ngono. Lho, anu niki urus perkara Pak Lurah. Eh, rungono. Napa? Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kaudanan kepanasan golek rezeki. Ngerti ya, goblok? Ngerti ya? Iki Lurah Bajo. Aku ngomongi ringekno. Aja kupingmu jebobok tapi gak krungu, ngerti ya? Niki enten rezeki nggih. Jadi sing kula undang niki Kartolo kali sampean. Iya. Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe. Iya. Niku termasuk kanca rai-rai gedhek. Iya. Dong ngeten iki Pak Lurah, enten tumpeng jange kula saduki menawa omongan. Aja kon reken, sabar ae, sabar aja kon reken. Sing penting rezeki. Selametan. Ayolah. Tak pasrahno kon lah. Ayolah, enak pun Pak Lurah nggih. Iya. Niki kajate ingkang sederek safari, ingkang dinten iki, ingkang. Lho. Ingkang nyelam. Makan ingkang lho. Makan ingkang yuyu kangkang ngono. Kok kakan engkang kan ibu? Kok kerumuh pula kok hengkang? Kok kan ibu? Teres daya? Iya. Niki kajati safari nge, nyelameti wetone mugi-mugi safari, le enten desa lio muga-muga dikeroyok uang. Lah. Ya. Niki genang ya penikiran. Sing dikeroyok. Ya apa jelah, kan iso bener gak iso lah. Lek dodolan dikeroyok uang lah, dilari. Iya. Tapi ada rezeki nih. Selametane safari nge, disekseni cinten pitu pekenan. Apa cilo nyak sedih oh dinten pitu pekenan gangsal sederek safari dinten iki diwekasaken bakul arloji lho sebabnya apa tangi dhewe nyaur wah buka rahasia kon iki lho ingkang diweruhi jarek ingkang wonten awang-awang kalian ingkang wonten sak lebeti banyu kaya to ingkang awang-awang kados to iya manuk dali oleh atuh apolo atuh montor mulu layangan pedot kan ingkang wonten sak lebet itu ya. Lah iku apa iku? Kados to lele. Kados to iwak kutuk, kados to wergul, pelut. Kok sing enggak ya apa sih omongan iki, Rek? Niku sampun ditakoni niku pun dianggep paling bener. Oh, ambek katut nang iwak cili. Iya, wis gampang. Niki sembarang iwak wongkul niki meroi dulure safari. Iya. Enten pitik wongkul. Lah, wedhus wongkul lan gajah wongkul. Sepur wongkul. Sampai nang aku sih. Aku mau buka lewat Joyo. Bisa. Aku mau buka lewat Joyo. Niki enten sego golong amroi wong golong-golong lah. Kados to Bansi Syarif. Apa? Hansip Syarif itu apa? Apa ngasih baris Bansi Syarif? Kados to Hansip Baris lah. Kontul miber lan wong nebang. Aja lali lah tentara latihan. Niki enten jenang menir ingkang diweruhi Nyonya Menir. Air mancur, pil kita lan pil lampu. Niki jeneng Kartolo. Lan iki enten jajan pasar ingkang diweruhi Pasar Wonokromo. Pasar Pabean, pasar tuliran penitipan sepeda. Kamu niki mujud gak karo karuan. Pungkasane nang larangan barang iki. Niki enten jeneng dedek ingkang diweruhi nggih bebek, banyak babi lan jaran. Iya, jaran nang dedek. Ngerti. Lan iki enten jenang pasar, jenang apa? Jenang abang ingkang diweruhi Bank Indonesia. Bank kredit, bank pasar, bank sami unlan, bank kuasa, bank keliling. Bisa ngucapnya tak bisa lah. Mugi-mugi sedaya menika dipun rami lan sederek safari. Nggih jembaro kubure padang. Yo bok jembaro kubure. Dipun rewangi donga sak jero ati. Iya. Rara. Niki ngucapaken tak kademen. Kok sampean grogoh ngoten. Aku katut. Kato goblok iki. Iki yo donga yo apa? Wis, iki wis ditrimo ya. Saya padha. Padha dibagi royan, royan. Kene, kene. Wis padha dipangan wis. Pun kale gak bagian gak apa-apa wis tak pek dhewe ya. Wis, dibagi dhewe. Wis, saiki wis sak jure wis ya apa. Sing ngengkre lho. Iya wis. Wis, sakseno nang. Iya, napa ora? Nah, niki tes pun di Pak Lurah. Tes lakon, maling sapa ae? Ayo, siji kula maling. Ha, nomor loro. Kartolo. Lho, kapan aku nyolong? Heh. Lali. Oh, baru isin semua. Lali, aku nono ae. Lho. Enggak tahu adakno. Apa kon niku? Kon nomor loro. Nomor telu sapa? Nomor telu Munawar. Lho, bagus kelakuanmu. Lho, ya apa sih kon niku? Nek ngono jelas iki. Maling berteriak pencuri kamu, ngerti ya? Lho, kan aku war. Heh. Enggak apa-apa, kok dibeberno mburi. Model-model. Aku nono. Ayo. Ya apa sih iki? Ojo sampak pun gak ngaku. Nomor papa Pak Lurah. Atuh. Sik. Wah. Lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa. Dadak lurah kon sanggut pautno kon anggap aku maling-maling opo aku. Mboten peduli, sebab sampean niku melok bareng colongan. Mulane di kampung ana maling-maling diburu ilang mergo sarange di Pak Lurah ya. Ya opo sik pengen nyokot nang aku sik, Rek. Ah, sakniki sampean putus iki. Ah, nek sampean Pak Lurah. Ah, nek jelas maling papat ya. Nggih. Negara-negara hukum, siapa yang salah harus dihukum. Dasare apa wong papat kok iso maling? Ah, ya dasare ngeten Pak Lurah. Napa sebabe kok nyakot Kartolo Munawar kali sampean? Dasare. Cewek niki mboten kula simpen. Kula dol payu 10.000. Iya. Lah duwe sewek niku mboten kula gunakaken napa-napa, kula damel slametan. Eh, tumpeng iki ta? Nah, tumpeng iki tumpeng colongan iki. Tak balekno. Yo balekno ya. Tak balekno meneh-meneh tak lironi. Kak, iso wong-wong sing berkat akeh. Aja kok balekno lho. Berkatmu tikel ping telu hari ini. Ya keliru juga mau apa. Selamat tak kemen isi. Yes, jelas ya. Nggih. Tapi kok selamatan nang bareng colongan. Nggih. Sopo sing melok mangan berkat iki berarti melok tersangkut nyolong ya. Nggih. Saya kita adili wangku desa. Nggih. Wangku kepala desa ya. Nggih. Nomor 1 maling safari berangkat. Nggih, berangkat polisi. Rasakno kok. Apa sik nom tangane dawa. Apa? Wong uripe tangane dawa-dawa temene lek kaya wayang kulit goblok. Heh. Ah, nomor loro Kartolo berangkat kon. Ya, kok mangane aku. Ganteng-ganteng cerongoan, mangan-mangan kene kan. Nomor 3 Munawar berangkat. Asai tomo kantor polisi. Nomor 1 berangkat, nomor 2 berangkat, nomor 3 berangkat, nomor 4 aku dhewe.